Ya Allah, jengah sekali rasanya diri ini yang selalu berbuat maksiat terus kepadamu. Hati ini terasa semakin usang dan kusam. Terjebak hidup dalam kegelapan. Ya Allah. Andai aku bisa, ingin rasanya aku mengulang kembali hidupku, kembali dari awal. Namun, itu hal yang paling mustahil. Lalu apa yang harus aku perbuat? Jalan apa yang harus aku tempuh? Jalan apa yang harus aku tempuh? Untuk menebus seluruh dosa-dosaku ini, apakah taubat bisa menjadi solusi? Taubat ternyata salah satu sebab untuk masuk surga. Seharusnya seorang kalau bermaksiat, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harusnya impas, selesai. Nol-nol, seperti orang bersalah kepada orang lain, dia minta maaf, kemudian selesai. Tetapi tidak demikian. Allah hapuskan dosa-dosanya, Allah kasih bonus, bonusnya masuk surga. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan Allah akan masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bayangkan, seorang bertaubat kepada Allah, membangkang kepada Tuhannya, melanggar larangan-larangannya, kemudian dia kembali kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosanya, bahkan Allah kasih bonus, Allah masukkan dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tahukah antum bahwa bertaubat kepada Allah adalah kebahagiaan? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertaubatlah semuanya, wahai kaum mukminin, bertaubatlah. Untuk apa kami bertaubat ya Allah? Untuk apa? Allah mengatakan la'allakum tuflihun, agar kalian berbahagia.